jujur mengatakannya di dalam hati. Kau simpan diriku, mungkin kini kita gapai bahagia. Namun apa yang hendak dikatakan? Aku kini disalahkan. Semua memang harus begini. Aku hanya seorang wanita, ditakdirkan hanya untuk menerima. Terima kasih.